Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Tidak lupa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyanjung memujinya atas limpah nikmat karunia anugerah yang tiada terhingga, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan di saat sekian banyak orang tidak memilikinya, di saat mereka berjuang untuk berusaha sehat menahan sakit, mencurahkan harta, meluangkan waktu kesana kemari berupaya untuk menempuh terapi pengobatan. Banyak orang yang sakit, banyak yang terancam dengan berbagai virus penyakit. Allah telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Maka ini nikmat yang besar, jangan sampai lalai dan terperdaya. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang manusia sering lupa darinya, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Apalagi lebih daripada itu, kesehatan hati kita. Bukan sekadar sehat fisik, namun sehatnya hati kita. Sahihul mu'taqad wa salimul manhaj, keyakinan yang benar. Ya. Ini nikmat yang tidak ternilai dengan dunia seisinya. Nikmat ini nikmat yang tidak bisa ditukar walaupun dengan dunia seisinya. Nah, kita sedang berada dalam upaya untuk menyehatkan hati kita, membaca Al-Quran, bermajlis, mendengarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan ini hati menjadi sehat. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah berikan karunia kepada kaum mukminin ketika Allah telah mengutus rasul dari kalangan mereka, membersihkan diri mereka dari dosa-dosa, dosa yang besar, kesyirikan dan berikutnya dosa-dosa besar yang lainnya, mengajarkan mereka Alkitab al-Hikmah. Sungguh sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ya, kita berada di atas nikmat. Ya, nikmat yang besar di atas nikmat yang agung. Nikmat kesehatan fisik. Ya. Nikmat lahiriah yang kita sudah tidak bisa lagi menilainya dengan rupiah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi fa kana mahizat la dunya bi hadafiriha." Seorang yang masuk waktu pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, kemudian sehat pula badannya, dia memiliki makanan untuk hari itu saja, seolah-olah dunia dari segala penjurunya digiring kepadanya. Nikmat lahiriah sudah sedemikian besar ya nilainya, apalagi nikmat nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan hati. Nah, maka kita harus berjuang keras untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat ini. Kita harus berupaya sekuat tenaga untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat ini, menggunakannya, manfaatkannya dalam ketaatan beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan siang hari ini kita bacakan sebuah hadis tentang birrul walidain beserta penjelasannya dari Syekh Darman bin Nasir As-Sa'di dalam Bahjatul Qulubil Abrar. Hadis yang ke-96, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Disebutkan di sini hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan ayahnya. Qala, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah ada pada kemarahan kedua orang tua. Hadis yang ringkas, sebuah berita dari seorang mulia tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan sekaligus bahaya besar durhaka kepada keduanya. Selain berita juga ada perintah, mengandung perintah untuk mewujudkan bakti tersebut dan larangan dari durhaka kepada keduanya. Manusia yang paling besar haknya di sekitar kita, manusia di sekitar kita yang paling besar haknya untuk kita tunaikan adalah kedua orang tua. Mereka yang dengan tulus memberikan kasih sayangnya kepada kita, mencurahkan perhatiannya, mengasuh dengan ikhlas, letih tidak dirasa, capek, kantuk diabaikan begitu saja, fisik yang lemah bukan halangan, mereka lah orang tua untuk kebaikan putra-putrinya. Maka sudah menjadi kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. As-Sa'di rahimahullah mengatakan hadal hadis, hadis ini dalilun ala fadli biril walidain, hadis ini menunjukkan keutamaan bakti kepada kedua orang tua, wa wajubihi, dan kewajibannya. Ya, sekian banyak hadis bahkan ayat yang memerintahkan bakti kepada orang tua. Perintah dari Allah dan Rasulnya secara langsung. Ada juga dorongan pahala besar yang dijanjikan. Sekaligus sebaliknya, ancaman, hukuman bagi mereka yang durhaka. Sangat banyak sekali kita dapatkan dalam dalil-dalil yang semuanya menegaskan, menekankan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan sebuah keutamaan besar bagi mereka yang berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah, "Dakhaltul jannah fasami'tu fiha qira'ata fasami'tu fiha qira'atan." "Faqultu man hadza?" "Qalu Harits Ibnu Nu'man." Kata beliau, "Pernah aku masuk surga." Ini menunjukkan bahwa surga telah tercipta sekarang dan sudah ada penghuninya. Demikian pula neraka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya satu bab, "Al-jannah wa nar wa annahuma makhluqatan il'an," tentang surga dan neraka, dan keduanya telah tercipta sekarang. Sebagaimana didukung oleh sekian banyak dalil, Allah sebutkan tentang surga sebagai tempat yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula neraka telah disediakan untuk orang-orang yang durhaka. Ini menunjukkan bahwa keduanya telah ada. Rasulullah mendengar sebuah bacaan di surga. "Siapa ini?" kata beliau. Dijawab, "Al-Harits Ibnu Nu'man." Maka beliau teringat tentang betapa baktinya Al-Harits Ibnu Nu'man ini kepada ibunya. Beliau mengatakan, "Kadzalikal bir," atau "Kadzalikumul bir," "Kadzalikumul bir." Demikianlah bakti kepada orang tua. Demikianlah bakti kepada orang tua. "Kana abaran nasi biwalidatihi." Beliau adalah termasuk seorang yang paling bakti kepada ibunya. Ya. Bahkan mengalahkan pahala jihad. Ya, yang sifatnya sunnah. Dalam sebuah hadis pula disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dan dikeluarkan oleh Abu Dawud. "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam," pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "faqala ya Rasulullah, jitu ubayyuka 'alal hijrah." "Ya Rasulullah, aku membaiatmu di atas hijrah," dalam sebuah riwayat ya disebutkan tentang jihad. "Wa taraktu abawaya yaqian," aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. "Faqala irji' ilaihima wa fa'adhik huma kama abkaitahuma," kembalilah kepada kedua orang tuamu, buat mereka tersenyum, buat mereka kembali ceria sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ya, ini dorongan yang semakin menegaskan tentang bakti, kewajiban bakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam ayat Allah SWT menegaskan, Faqad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan untuk tidak beribadah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya semata. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ahsinu ilaihima ihsana, berbuat baiklah kalian kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah membimbingkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Ketika mereka mencapai usia dewasa, usia tua, salah satunya atau keduanya, maka jangan mengatakan ah kepada keduanya, jangan membentak, meninggikan suara kepada keduanya. Wa qul lahum qawlan karima, dan katakan ucapan yang mulia, ucapan yang santun, yang lemah lembut. Jangan meninggikan suara, apalagi membentak. Waqfit lahum janahaz dzulli minar rahmah. Allah kembali menegaskan, dan bersikap santunlah, berbuat lembutlah kepada keduanya. Wa qurabirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan agar Allah merahmati keduanya. Nah, ini sekian banyak adab sekaligus pengajaran yang sangat penting bagi kita semua agar berbakti, ya, memperhatikan ibadah yang mulia ini, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sampai disebutkan dalam ayat sekedar kata yang menyelisihi keduanya, ah misalnya, Allah telah melarangnya. Makanya disebutkan oleh Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bentuk taat kepada mereka, wa birruhuma yakunu bi taatihima, berbakti keduanya adalah dengan taat kepada keduanya. Bima ya'murani bih malam yakun bimahzurin, pada setiap perintahnya selain maksiat. Wa taqdimu amrihi ma'ala fi'lin nafilah, dan mendahulukan perintah keduanya daripada pelaksanaan ibadah yang sifatnya sunnah. Wa lisinab limana haya anhu, dan menjauhi apa yang keduanya melarangnya. Wa tawakhi li syahwatihima, berupaya untuk melakukan keinginan keduanya, apa yang mereka maukan, selama bukan maksiat, bukan kemungkaran. Wal mubalaghah fi khidmatihima, bersungguh-sungguh dalam melayani ayah dan ibu. Wastimalil adab wal hibah lahuma, beradab di hadapan keduanya, merasa segan kepada keduanya. Falarfa al walad sautahu, tidak boleh mengangkat suara di hadapan keduanya. Wala yahduk ilaihima, wala yaduhuma bismihima, jangan dipanggil langsung dengan namanya. Wa yamshi wara'ahuma, berjalan di belakang keduanya. Wasbir ala ma yakrah mimma yasdur minhuma, dan sabar, bersabar menghadapi apa yang tidak disenangi dari keduanya. Ya, ini sedikit uraian penjelasan tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua dari Ibnul Jauzi rahimahullah. Bahkan kalau kita perhatikan perhatian salaf terhadap perkara ini, kita akan mendapatkan sebuah kenyataan yang kita merasa jauh, kita merasa kecil dari bakti kepada kedua orang tua. Betapa kita ini jauh dikatakan sebagai seorang anak yang berbakti. Jaro julun ila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pernah ada seseorang datang kepada Abdullah bin Umar. Faqala, mengatakan, hamaltu miala raqabati min Khurasan hatta qudhiyat qadaitu bihal manasik. Aku menggendong ibuku di atas raqabati, ya, pundakku atau leherku digendong dari Khurasan untuk melaksanakan manasik, sampai selesai melaksanakan manasik lintas negara menggendong ibunya. Atarani jazaituhuma, apakah Anda melihat bahwa aku telah membalas jasa ibuku? Qala la, wala talqah min talqatiha, tidak. Tidak walaupun membalas jasa beliau satu kontraksi saat melahirkanmu. Ya. Tidak membalas walaupun satu saat kontraksi untuk melahirkanmu. Mereka berjuang mati-matian melahirkan kita semua. Ya. Nah, perhatikan mereka para salaf. Ya, begitu besar perhatian mereka terhadap bakti kepada orang tua. Maka ini teladan kita. Inilah cermin, kepada mereka kita berkaca. Bagaimana cara berbakti? Bagaimana cara mengabdi kepada orang tua? Mereka yang telah berjasa menjadi sebab kelahiran kita. Mereka yang berjuang memberikan tarbiyah pendidikan kepada kita, menyekolahkan kita, menitipkan kita di pondok, di ma'had, untuk kebaikan kita. Ya. Mereka berjuang demi kebaikan kita, kebaikan yang hakiki. Bukan kebaikan yang semu, bukan kenikmatan yang sesaat kemudian hilang berupa kenikmatan duniawi. Tidak, mereka memperhatikan kebutuhan yang paling asasi yang kita butuhkan, yaitu ilmu agama. Luar biasa jasa mereka. Iya, sangat besar kebaikan mereka. Sepertinya tidak boleh kita sia-siakan. Haram kita sia-siakan. Kita harus mengingat, memperhatikan senantiasa, mengerti hak mereka atas kita. Maka jangan buat mereka kecewa, jangan membuat orang tua bersedih, menangis, ya, karena kita tidak bisa berbakti, karena kita tidak bisa melaksanakan harapan mereka, yaitu belajar di ma'had dengan baik, menjadi anak yang saleh dan salihah. Menuntut ilmu adalah kewajiban Allah yang mewajibkan. Berarti ini hak Allah yang harus kita tunaikan. Kemudian orang tua memerintahkan kita untuk belajar ilmu agama. Ini penegasan yang kedua. Berarti kita terkait dengan dua hak. Ya, dua hak besar. Hak Allah dan hak manusia yang paling berjasa kepada kita. Maka menyentuh sedikit, membuat mereka kecewa, ini perkaranya besar. Jangan meremehkan, ya. Jangan meremehkan permasalahan ini. Nah, ini semua menegaskan tentang bagaimana bakti kepada orang tua. Belum kita melihat ancaman-ancaman, sekian banyak hukuman mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Pernah Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya tentang dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, dosa yang paling besar, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, jadi sekian banyak dalam Al-Quran Allah gandengkan antara tauhid, hak Allah yang paling besar, dengan bakti kepada orang tua. Demikian pula hadis. Ya, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan rahim anfun, tiga kali beliau mengatakan celaka. Man adraka abawaihi indal kubri ahadahuma au kilahuma, yang mendapatkan, bagi mereka yang mendapatkan kepada orang tuanya dalam usia senja, salah satu atau keduanya, falam yadkhul jannah, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Artinya tidak bisa memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membalas budi mereka, sedikit membalas budi mereka. Kita ralat, bukan membalas budi, sedikit saja membalas apa yang telah mereka berikan kepada kita. Tidak bisa menggunakan peluang ya, yang besar ini untuk meraih kemuliaan, meraih surga. Celaka. Rahim anfun. Ya. Maka hadis ini sekali lagi harus kita perhatikan bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah adalah pada marahnya kedua orang tua. Kata Sa'di rahimahullah, hadal hadis dalilun ala fadli bir alwalidaini wa wujubihi. Hadis ini adalah dalil yang sangat nyata tentang keutamaan bakti kepada kedua orang tua dan kewajibannya. Wa ana sababun ridallahi ta'ala. Bakti kepada keduanya adalah sebab seorang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sudah mendapatkan keridhaan Allah, maka berarti dia akan mendapatkan surga. Ya. Jaminan bahwa dia akan mendapatkan surga. Artinya berbakti kepada orang tua adalah pintu besar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tahdzir, sekaligus peringatan, min uquqil walidain, dari sikap durhaka kepada keduanya. Wa tahrimi, dan haramnya. Wa nau sababun li sakhthihi, dan durhaka adalah sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wala syak ana hadza min rahmatillahi bil walidaini wal aulad, tidak diragukan bahwa hadis ini menunjukkan rahmat Allah kepada dua orang tua sekaligus anak. Iya. Id bainal walidaini wal auladahum wa auladihim min al ittisal la yusfihu syai'un min as-salat wal irtibat al-wasit. Perhatikan, di antara rahmat Allah, kata beliau, adalah kedekatan antara kedua pihak, orang tua, dua orang tua di satu sisi dan anak-anak mereka di pihak yang lain, di mana didapatkan ikatan, hubungan yang sangat erat, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ya. Tiada ikatan yang lebih dekat antara dua orang tua dengan anaknya. Ya. Ini rahmat Allah SWT, karunia yang Allah berikan kepada keduanya, sehingga mereka saling membutuhkan. Ya. Allah yang meletakkan rahmat tersebut, kasih sayang tersebut kepada kedua orang tua kita untuk menyayangi kita. Demikian sebaliknya, sehingga kita bisa berbuat bakti, sehingga kita bisa membalas budi mereka, sebagian budi mereka, ya, yang dengannya kita nanti mengharapkan kebaikan anak-anak kita, ya, yang bakti kita dengan orang tua tersebut, kita mengharapkan darinya akan ada sikap yang sama dari anak-anak kita kepada kita. Ya. Maka ini rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah jalla rahmah mi'ata juz'in. Famsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Wanzala juz'an wahidan fil ardi. Wa min dhalikal juz' tatarahamul khalqu. Wa min dhalikal juz' tatarahamul khalq hatta tarfa dabaha firha min waladiha khasyatanya dusaha." Allah membagi, Allah menjadikan rahmat, yaitu buah dari sifat rahmat Allah, yaitu Allah menjadikan buah dari sifat rahmat tersebut, ya, 100 bagian. Allah tahan, Allah simpan di sisinya di surga 99 bagian. Kemudian Allah turunkan satu bagian di muka bumi. Dari satu bagian ini seluruh makhluk mereka saling berkasih sayang. Sampai induk kambing mengangkat kakinya ketika anaknya menyelinap ke bawahnya untuk minum susu, khawatir menginjak anak kambing tersebut. Ini rahmat yang Allah letakkan dalam hati seekor anak kambing, seekor induk kambing. Semua kasih sayang, semua bentuk rahmat kebaikan antara makhluk adalah buah dari satu bagian, ya, dari 100 bagian rahmat Allah SWT. Jadi kebaikan orang tua, sikap bakti anak kepada mereka, kasih sayang antara keduanya adalah rahmat dari Allah SWT. Walaihsan minal walidaini alladzi la yusawihi ihsanu ahadin minal khalq. Bagaimana kedua orang tua itu berbuat baik kepada anaknya yang tidak ada bandingannya. Ya. Tidak ada bandingannya orang tua kita menyayangi kita. Ya. Dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tadi telah kita singgung, letih mereka tidak merasakan, kantuk mereka melawannya. Ya. Mereka rela membanting tulang, memeras keringat untuk mengupayakan pengasuhan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Wa tarbiyah al-mutanawwi'ah, dan segala bentuk perhatian yang bermacam-macam. Wa hajatil aulad ad-diniyah wa dunyawiyah, untuk memenuhi kebutuhan anak, baik untuk perkara agamanya atau dunianya. Ya, atau ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tua dalam upaya melaksanakan tuntutan agama, atau dalam rangka membalas jasa, wafan bil haq waqtisaban lit tawab, ini sudah rahmat dari Allah SWT. Ya, sikap baik orang tua kepada anak, anak berupaya membalas jasa, ini semua adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'liman li dzurriyyatihim, seorang anak berbakti kepada orang tua itu juga akan mendapatkan kemanfaatan nantinya. Ya, di samping pahala, dia juga akan mengajarkan kepada anak-anaknya, ta'liman li dzurriyyatihim an yu'amiluhum bima 'amilu bihi walidayhim, agar anak-anak mereka nantinya bermuamalah, berbakti kepada dirinya sebagaimana dirinya berbakti kepada dua orang tuanya. Iya. Nah, ini penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah. Iya. Bahwa begitu luas rahmat Allah SWT, di mana dengan rahmatnya, ya, kita mendapatkan kasih sayang kedua orang tua kita. Dengan rahmatnya kita bisa berusaha membalas budi tersebut, yang dengannya kita harapkan nanti pahala, yang dengannya kita harapkan nantinya bakti anak-anak kita kepada kita. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan fi hadzal hadis, dzikru ghayatil birr wa nihayatihi allati hiya ridhal walidain. Dalam hadis ini disebutkan puncak atau tujuan tertinggi yang diharapkan oleh seorang hamba dalam baktinya kepada orang tua, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falaisan mujibun wa sabab. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, ini adalah sebab upaya kita. Ya. Wa ridha atharun wa musabab. Dan ridha Allah itu nanti akan menjadi buah dan hasilnya. Ya. Sehingga ketika disebutkan dalam hadis bahwa keridhaan kedua orang tua atau keridhaan Allah SWT terkait dengan keridhaan kedua orang tua, ya, maka ada pertanyaan di sana, ya, apakah mutlak seorang anak harus membuat ridho kedua orang tuanya dalam arti segala keadaan, segala perintah, ya, atau segala keinginan? Ya, disebutkan dalam kaidahnya bahwa innamat ta'ah fil ma'ruf, bahwa ketaatan itu pada perkara yang baik. Ya. Allah menyatakan dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Ya. Seandainya keduanya memaksa, ya, memaksa engkau untuk mensekutukan Allah, ma laisa laka bihi ilmun, yang kau tidak memiliki ilmu bukti, ya, tidak memiliki dalil dalam masalah tersebut, fala tuti'huma, maka jangan ikuti keduanya. Ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Pergaulan duniawi tetap baik, tetap dijaga. Ya. Adapun perintah-perintah yang mengandung kemungkaran, mengandung maksiat, maka tidak wajib, tidak boleh bahkan untuk mengikutinya. Ya. Tidak boleh memenuhi permintaan orang tua yang sifatnya mengandung maksiat. Ya. Disebutkan dalam Syarah Al-Aqna penjelasan ayat ini, wala ta'ata lil walidaini fi tarki fariidatin, tidak ada kewajiban pada kedua orang tua dalam meninggalkan sebuah kewajiban. Tidak boleh taat kepada orang tua untuk meninggalkan kewajiban. Ya. Kata'allumin wajibun 'alaihi, seperti belajar yang sifatnya wajib. Ya. Wa ma yakunu bihi dinuhu, atau yang segala sesuatu yang dengannya tegak agamanya, min taharatin wa salatin wa siyamin wa nahwi dzalik. Taharah, ya, salat, puasa, kalau orang tua menghalangi, melarang, tidak ada ketaatan kepada keduanya. Wa lam yahsul dzalika, atau mohon maaf, kata'allumin wajibun 'alaih, ya, kita kembali kepada contoh tadi bahwa di antara kewajiban adalah belajar ilmu agama. Seperti apa? Belajar tentang thaharah, belajar tentang salat, puasa, dan perkara-perkara yang tidak dia tidak bisa menegakkan ilmu, tidak bisa menegakkan agamanya kecuali dengan ilmu tersebut. Ilmu yang wajib ini ketika orang tua menghalangi, maka tidak boleh taat kepada mereka. Ya. Ketika orang tua mencegah atau melarang anaknya belajar ilmu agama yang sifatnya wajib, maka tidak boleh taat. Dengan hikmah kita sampaikan, ya, bukan berarti tidak taat kemudian frontal langsung mengadakan perlawanan, ya, tidak seperti itu. Namun seperti yang tadi disebutkan dalam ayat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik kepada mereka semampu kita. Ya. Nah, kata beliau melanjutkan, Wa lam yahsul dzalika bi baladihi falsafar li talabihi. Kalau dia tidak bisa mewujudkan ilmu, tidak bisa menuntut ilmu di negerinya, di daerahnya, ya, maka dia harus safar, ya, walaupun tanpa izin keduanya. Kata beliau, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, karena dia wajib belajar, sementara ketaatan kepada orang tua hanya pada perkara yang ma'ruf, tidak boleh taat kepada perkara yang maksiat. Ini satu contoh, ya. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa ketaatan itu pada perkara yang baik, ya, perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Ya, pada perkara yang mubah. Disebutkan dalam sebagian tafsirnya, wa jumlatu hadzal bab, kesimpulan dalam masalah ini bahwa ketaatan pada perkara yang baik saja, pada perkara yang ma'ruf, ya, anna ta'atal walidain la tura'a fi rukubi maksiatin, bahwa ketaatan kepada kedua orang tua ini tidak diperhatikan dalam hal maksiat, ya. Wala tarki fardhatin, atau meninggalkan sebuah kewajiban, alal ayan, yang sifatnya adalah fardu ain, wajib yang harus dilakukan oleh setiap individu, ya. Wa talzam ta'atuhuma fil mubahat, dan harus taat kepadanya dalam perkara yang mubah, ya. Jadi perkara yang mubah, ketika orang tua memerintah, maka kita harus melaksanakannya. Perkara yang sifatnya mubah, ketika orang tua melarang, maka kita harus meninggalkannya. Ya. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, alladhi yantafi' bihil abawan wala yatadarrar huwa bi ta'atihima fihi kisman. Dalam fatwanya Syekhul Islam mengatakan, perkara yang bermanfaat bagi kedua orang tua, sementara anak tidak termadharati, ya, maka ketaatan kepada orang tua tersebut, ya, dalam hal tersebut, dalam perkara tersebut, adalah harus, ya, wajib. Jadi jenis perkara yang mubah, ya, dibagi menjadi dua, yaitu dua orang tua mendapatkan manfaat sementara anak tidak mendapatkan manfaat darinya. Yang pertama adalah, ya, yadurhuma tarkuhu, ketika tidak dilaksanakan bermadharat kepada kedua orang tua. Fadza la istarabu fi wujubi taatihima fi, maka tidak diragukan wajib taat kepada kedua orang tua dalam hal tersebut. Walaupun mubah, perkara mubah, namun ketika ditinggalkan orang tua akan mendapatkan madharat. Ya, wajib taat. Wa qismun yantafi'ani bih wa la yadurruhu. Ya. Keduanya mendapatkan manfaat darinya, wa la yadurruhu, dan tidak memberikan madharat kepada si anak, fa tajibu ta'atuhu fihi, maka wajib. Ya. Fa tajibu ta'atuhuma fihi, wajib taat kepada kedua orang tua dalam masalah tersebut. Iya. Jadi menegaskan bahwa perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah ketika anak tidak mendapatkan madarat, maka wajib, tetap wajib taat kepada kedua orang tua. Ya. Ini semakin menegaskan, menunjukkan kepada kita semua betapa besar hak kedua orang tua. Iya. Sampai dalam hal yang mubah. Wabil walidaini ihsana, dan kedua, dengan kedua orang tua maka berbuat ihsanlah. Disebutkan oleh As'adi, ya, bahwa ridul ihsan itu ada dua. Lawan dari berbuat ihsan kepada kedua orang tua yang diperintahkan dalam ayat ini ada dua. Berarti dua hal ini dilarang semua, yaitu al-isa'ah wa adamul ihsan. Al-isa'ah itu jelas berbuat durhaka, mengganggu, ya, menyakiti, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, baik dengan sindiran, ya, jelas dosa sebagaimana tadi kita sebutkan, masuk dalam ancaman-ancaman yang sekian banyak. Yang kedua adalah adamul ihsan, pasif, tidak berbuat baik, diam saja, Ya. Diam saja berarti ini juga dilarang. Ya. Tidak boleh seorang pasif diam saja kepada kedua orang tuanya. Karena Allah mengatakan wabil walidaini ihsana ay ahsinu ilaihima ihsanan. Berbuat baiklah kepada mereka, aktif. Ya. Berbuat baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan dikira kita diam, ya, seolah tidak ada apa-apanya, berarti kita tidak masuk dalam ancaman ya uququl walidain. Tidak. Kata beliau rahimahullah, diamnya kita, pasifnya kita bisa jadi masuk. Ya, termasuk apa? Tidak mengamalkan ayat, tidak berbuat bakti, tidak berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya. Apalagi kadang ya, orang tua ya, orang tua sensitif, apalagi sudah memasuki usia senja. Ya. Kita merasa tidak ada masalah, kita diam saja, baik-baik saja semuanya. Ya. Padahal mereka sedih. Ya. Mereka sedih. Ya. Kita harus peka. Dalam hal ini kita harus sensitif karena tidak boleh kita menyentuh perasaan mereka sedikit pun. Ya. Tidak boleh kita menyakiti mereka sedikit pun. Kita harus tahu dan harus perhatian. Mereka kangen dengan cucu-cucunya misalnya. Ya. Kita bisa melihat dari korinah atau dari sikap atau dari hal-hal lain, kita bisa merasakan itu. Ya. Maka kita perhatian. Kita harus perhatian kepada mereka. Ya. Nah, ini sebuah kesimpulan yang sangat jeli dari beliau As-Sa'di rahimahullah, bahwa perintah wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah, lawannya ada dua. Ya, yang dilarang dari ayat ini sekaligus dua hal, yaitu berbuat jelek jelas dan pasif. Seorang yang pasif. Ya. Ini juga dilarang. Ya. Sehingga yang dituntut dari kita semua adalah aktif berbuat baik, menyambung silaturahmi, memperhatikan mereka. Ya. Kemudian bakti kepada orang tua ini di antara hal yang menegaskan kewajibannya adalah tidak akan terputus sampai kapanpun. Bahkan sampai mereka wafat. Bahkan pun sampai mereka telah tiada, seorang anak harus berbakti kepada mereka. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. An Abi Sa'id Malik Ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, mengatakan sahabat yang mulia ini, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu kesempatan kami duduk bersama Rasulullah, ketika itu ijahu rajulun min Bani Salamah, datang seorang dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri wali, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abruhuma bihi ba'da mautihima, ya Rasulullah, apakah masih tersisa kewajibanku untuk berbakti kepada keduanya setelah keduanya meninggal, setelah kedua orang tuaku meninggal. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'am, iya, as-salatu alaihima, ya, salat, mensolati keduanya. Ya. Mensolati keduanya ketika wafat. Kemudian wal istighfar lahuma, memohonkan ampun kepada keduanya. Wa infadu ahdihima, yang ketiga menjalankan ya, pesan dan wasiat mereka. Ya, tentu semuanya pesan-pesan atau hal-hal yang baik. Ya. Wakaf yang baik. Ya, yang sesuai dengan syar'i. Ya. Atau perkara yang minimalnya mubah tadi telah kita bahas. Ya. Wa infadhi ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan wasiat pesan-pesan mereka setelah mereka wafat. Wasilatul rahmi allati la tusal ila bihima, menyambung ya hubungan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan jalur keduanya, kerabat-kerabat keduanya ya, paman-paman mereka, ayah ibu kita ya, saudara-saudara mereka ya. Wa ikrami shadiqihima, dan bahkan memuliakan teman-teman mereka ya, mereka punya sahabat dalam kebaikan ya, teman ya, apa dalam dakwah, misalnya dalam ta'awun dakwah, maka kita harus memuliakan mereka ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim terkait dengan poin yang terakhir ini, yaitu berbuat baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita ya, yaitu sahabat dalam kebaikan tadi ya. Ini termasuk bakti yang paling besar. Disebutkan dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, inna min abaril bir ayasila rajulu ahlahu bi abih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa bakti yang paling besar adalah seorang menyambung ahlahu bi abih, orang-orang yang dikasihi, yang disayangi oleh ayahnya, teman-teman dekat ya, saudara karib ayahnya ya. Ini juga dengan menyambung ya, memperhatikan mereka termasuk bakti kepada orang tua ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya, ketika mereka wafat ya, setelah mereka tiada, yaitu melaksanakan prosesi mereka, jenazah mereka, yaitu bersabar yang pertama atas meninggalnya mereka ya, menerima takdir itu dengan lapang dada, tidak melakukan niyahah ya, tidak meratapinya, karena niyahah akan bermadharat kepada jenazah. Al-mayyit yu'adzab bimaniha alaih, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, bahwa mayit akan diazab dengan niyahah yang dilakukan kepadanya ya. Kemudian melakukan prosesi penguburan jenazah dengan syar'i, diperhatikan ya, amalan-amalan yang sunnah di sana, dijauhkan dari perkara-perkara bid'ah, dijauhkan dari perkara-perkara mungkar setelahnya dan saat itu pada penguburannya ya. Istima fil bayut atau fil bait wa sunnatu ta'am ya, berkumpul di rumah, memasak-masakan, mengumpulkan orang setelah kematiannya, bid'ah ya. Sebagaimana Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kunna na'udu al-istima' ya, ba'da dafni wa sun'atat ta'am minal bid'ah. Dahulu kami menganggap, kata Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu ya, berkumpul di rumah duka, memasak-masakan adalah bid'ah. Menjoiniyah ya, dan berbagai perkara bid'ah. Kemudian melunasi hutang-hutang mereka ya, menepati janji-janji mereka, melaksanakan wasiat-wasiat mereka ya, hutang terkait dengan hak sesama. Ini perkaranya berat, urusannya panjang, sampai nanti di akhirat akan dituntut, sampai nanti di hadapan Allah hisab ya, tidak akan selesai hak adami. Maka seorang anak harus menyelesaikan, harus menyelamatkan orang tuanya. Ketika punya utang, segera tunaikan, sudah lunasi ya. Walaupun dia harus menjual hartanya, walaupun dia harus kehilangan yang dia miliki. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan tentang menyolati seorang sahabat yang memiliki utang, beliau enggan, sampai ada seorang yang menjamin hutangnya. Pun saat itu beliau masih bertanya-tanya. Setelahnya beliau bertanya lagi, apakah sudah dilunasi? Setelah Abu Qatadah menjamin pelunasan, beliau masih bertanya, apakah sudah ditunaikan? Apakah sudah diselesaikan hutangnya? Ketika beliau ya, Abu Qatadah mengatakan bahwa hutangnya sudah dilunasi, beliau mengatakan al-an qad baradat jilduhu, sekarang kulitnya menjadi dingin. Maka anak harus berusaha melunasi utang orang tuanya. Iya. Berikutnya mendoakannya. Setiap saat, setiap waktu memperbanyak doa kepada orang tua. Memperbanyak doa untuk orang tua. Ya. Sehingga ini menjadi pahala yang mengalir. Ya. Untuk orang tua. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu ilan salat, akan terputus amalan anak Adam kecuali dari tiga. Salah satunya adalah waladun sholah yada'ulah. Ya. Dan dia juga berusaha untuk melakukan ketaatan. Berusaha menjadi seorang anak yang saleh, melakukan berbagai amalan ibadah. Karena dengan ketaatan yang dia lakukan, ya, semoga orang tua akan mendapatkan bagiannya. Sebagaimana tafsir dari para ulama, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum, kata mereka, adalah anak-anak mereka. Ya. Jadi anak-anak mereka ketika beramal saleh, orang tua akan mendapatkan bagian pahalanya. Iya. Berusaha menjadi pribadi yang saleh, semangat belajar, semangat beramal, semangat berdakwah. Iya. Kemudian berdoa secara khusus mohonkan ampun kepada orang tua. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, inna rajul la yurfa'u manzilatuhu fil jannah. Faqala ana hadhihi ya Rasulullah, ana hadhihi. Ya. Seorang mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kemudian dia mengatakan, ana li hadhihi, dari mana kedudukan ini ya Allah? Qala bi istighfari waladika lak, karena sebab istighfar anakmu untukmu. Ya, istighfar anakmu untukmu. Ya. Memohonkan ampun. Para nabi, bahkan para nabi mereka memohonkan ampun untuk orang tuanya. Ya. Mereka berdoa, ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini orang tua yang muslim, orang tua yang bukan kafir, didoakan. Ya, raghfirli waliwalidayya. Doakan mereka. Sering-sering mendoakan mereka. Ya. Nah, ini termasuk bakti kepada mereka setelah wafat mereka. Ya, membagi warisan mereka dengan cara yang syar'i, ya, tidak saling mendengki dengan saudaranya karena harta dunia, karena harta warisan tersebut. Ini termasuk bakti kepada kedua orang tua. Ya, ini semua menekankan dan menegaskan kepada kita semua bahwa bakti kepada orang tua tidak ada habisnya. Ya, sehingga mereka adalah orang yang paling berhak, ya, manusia yang paling berhak untuk kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Ya, kita mewujudkan bakti kepada mereka, yang dengannya kita pun mengharapkan dengan itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kita nanti. Ya, semoga dengannya anak-anak kita nanti berbakti kepada kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.